Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara talabul ilmin nafi', mencari ilmu yang bermanfaat, wattafaqquhu fid-din, dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tidak henti-hentinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan ini agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memperlihatkan kepada kita jalan kebenaran, dan memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengikutinya, serta memperlihatkan kepada kita jalan-jalan keburukan dan memberikan taufik kepada kita untuk dapat menjauhinya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita atau pembacaan kita atas kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu, terakhir kita membahas tentang hubungan antara doa dengan takdir. Hubungan antara doa dengan takdir. Dan telah kita baca beberapa pemahaman keliru yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini terkait dengan hubungan antara doa dengan takdir. Sekaligus Ibnu Qayyim membantah pemahaman-pemahaman keliru tersebut. Yang intinya adalah mereka semua menginginkan keyakinan bahwa tidak ada pengaruh antara doa dengan takdir. Antara doa dengan takdir. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak ada faedahnya sama sekali berdoa. Karena segala sesuatu yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi, dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Sama saja seorang hamba berdoa kepada Allah atau tidak. Nah, akan tetapi yang benar, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wassawabu anna hahuna qisman thalithan. Dan yang benar bahwasanya dalam permasalahan ini ada pendapat yang ketiga. Ghayra ma dzakarahu as-sa'il. Selain apa yang disebutkan oleh penanya. Wahwa, yaitu. Maka ini adalah keyakinan yang benar di dalam masalah hubungan antara doa dengan takdir. Kata beliau, wa huwa anna hadzal muqaddar Qudira bi asbabin. Yaitu bahwasannya apa yang ditakdirkan ini ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya, di dunia ini semuanya ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Wa min asbabihi du'a, dan di antara sebab-sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an ashabi an sababihi. Maka segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditakdirkan kosong dari sebabnya. Tidaklah ditakdirkan dengan tanpa sebab. Walakin quddira bi sababihi, akan tapi ditakdirkan dengan sebabnya. Famata atal 'abdu bis sabab waqa'al maqdur. Maka ketika seorang hamba melakukan sebab-sebab tersebut, terjadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata lam yati bisabab intafal maqdur. Sementara ketika seorang hamba tidak melakukan sebab, tidak menempuh sebab, maka apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak terjadi. Ya. Intinya adalah bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas hamba-hambanya ini tidak ditakdirkan begitu saja, kan, tapi ditakdirkan beserta ya, sebab-sebabnya. Wa hadza kama quddira sabab warai bil aqli washur. Hal ini kata beliau seperti ditakdirkannya kenyang dengan sebab makan dan minum. Ya. Kenyang, baik kenyang karena makanan atau kenyang dengan minuman, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kenyang itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi? Dengan sebab. Sebabnya apa? Sebabnya makan. Sebabnya minum. Ya, sebabnya minum. Wa qaddiral waladu bil waqi. Begitu juga sebagaimana ditakdirkannya anak dengan hubungan suami istri. Ya. Adanya anak, adanya keturunan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ya, takdir tersebut tidak terjadi begitu saja. Akan tapi terjadi dengan sebabnya, yaitu apa? Yaitu al-waqu. Itu hubungan suami istri. Wa qaddira husulu zar'i bil badri. Begitu juga hasil-hasil tani ya, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan dengan sebabnya itu al-badri. Ya, yaitu menanam. Ya. Menanam, menabur benih. Wa qaddira khuruju nafsil hayawani bidzabhi. Begitu juga sebagaimana ditakdirkannya ya matinya hewan dengan sebab disembelih. Hewan mati. Dan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak mati begitu saja. Ya, namun mati dengan sebabnya, yaitu karena disembelih. Wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal wa dukhulun nari bil a'mal. Begitupun ya, masuknya surga adalah sesuatu yang ditakdirkan dengan sebab amal-amal perbuatan, wa dukhulun nar, dan ditakdirkannya masuk neraka juga sesuatu yang ditakdirkan dengan sebabnya, yaitu dengan amal-amal perbuatan. Ya, masuk surga, masuk neraka, takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi takdir ini tidak terjadi begitu saja. Seorang hamba masuk surga tidak langsung masuk surga, akan tapi setelah ia melakukan sebab-sebabnya, yaitu melakukan amal-amal, melakukan amal-amal soleh. Begitupun seseorang masuk neraka, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja memasukkan seseorang ke dalam neraka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam neraka dengan sebab-sebabnya, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Nah, maka para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, pendapat yang benar di dalam masalah hubungan antara doa dan takdir, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kosong dari sebabnya. Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dengan sebabnya, dan di antara sebab-sebab itu adalah doa. Adalah apa? Adalah doa. Wa hina idzin, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, maka dengan demikian, faddu'a'u min aqwal asbab, doa adalah di antara sebab yang paling kuat. Ya. Tadi kita katakan bahwa sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan sebabnya. Ya, dan sebab itu bermacam-macam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam paragraf ini ingin menekankan bahwasanya doa adalah sebab yang paling kuat, sebab yang paling berpengaruh di antara sebab-sebab yang lain. Ya, mendapat rizki misalnya, mendapat rizki itu kan ada sebab-sebabnya, sebabnya bekerja, sebabnya berusaha dengan berbagai macam bentuk usaha. Nah, di antara sebab seorang mendapatkan rezeki adalah doa. Oke, adalah doa. Dan kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bahwa doa adalah sebab yang paling kuat di antara sebab-sebab yang ada. Ya. Di antara sebab-sebab yang ada. Fa idza qutira wuqu'ul mad'u bihi biddu'a lam yasih an yuqal la fa'idata fid-du'a. Maka jika terjadinya apa yang dipinta dengan doa, lam yasih an yuqal, maka tidak sah dikatakan la fa'idata fid-du'a, tidak ada faedahnya berdoa. Kama la yuqal, sebagaimana tidak mungkin dikatakan la fa'idata fil akli wasyurbi wa jami'il harakati wal a'mal. Ya. Sebagaimana tidak mungkin dikatakan tidak ada manfaatnya makan, minum, ya, berbagai macam gerakan dan berbagai macam amal perbuatan. Walaisa syai'un minal asbab anfa minad du'a. Kemudian Ibnu Qayyim kembali menekankan masalah ini, dan tidak ada sesuatu dari sebab-sebab yang lebih bermanfaat daripada doa. Wala ablag fi husulil matlub, dan tidak ada yang paling besar pengaruhnya di dalam meraih sesuatu yang diinginkan daripada apa? Daripada doa. Intinya bahwa doa adalah sebesar-besar sebab di dalam kita meraih apa yang kita inginkan. Ya. Oleh karena itu doa, ya, pertama memiliki faedah. Doa memiliki pengaruh kepada terjadinya apa yang kita inginkan. Doa bahkan adalah sebab yang paling kuat, maka doa sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita menginginkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lam al-ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadha as-sababi wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Nah, ketika para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang paling mengenal. Ya, mereka adalah orang-orang di kalangan umat ini yang paling berilmu tentang Allah dan Rasul. Ketika mereka adalah orang yang paling faham terhadap agamanya, kanu aqwama bihadha sabab, maka mereka adalah orang-orang yang terbaik di dalam menempuh sebab ini. Maksudnya adalah doa. Para sahabat adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling mengenal Rasul, dan paling paham terhadap agamanya. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang paling baik di dalam berdoa. Wa syurutihi wa adabihi min ghairihim, dan mereka adalah orang yang paling baik di dalam apa, memenuhi syarat-syarat doa, dan orang yang paling baik di dalam menjaga adab-adab berdoa dari selain mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan bahwa mereka adalah orang yang paling baik di dalam berdoa, paling apa namanya, menjaga apa yang menjadi syarat-syarat doa, dan paling baik di dalam menjaga adab-adab di dalam berdoa, sehingga doa itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwwihi. Umar bin Khattab, ya, meminta pertolongan dengan doa. Ala aduwwihi, atas musuh-musuhnya. Wa kana a'zam wa kana a'zamu jundihi bihi, bahkan prajurit yang paling agung yang dimiliki oleh Umar ketika berperang melawan musuh-musuhnya adalah doa. Wa kana yaqulu li ashabihi, Umar ibn al-Khattab pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, lastum tunsuruna bikathrah wa innama tunsuruna minas sama. Kalian semua tidaklah ditolong dengan kathrah, dengan jumlah kalian yang banyak. Wa innama tunsuruna minas sama, akan tapi kalian ditolong dengan pertolongan yang datang dari langit. Ya. Itu pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seolah-olah Umar ibn Khattab ingin menekankan kepada para sahabatnya, jika kalian menginginkan pertolongan, maka mintalah pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian menginginkan kemenangan, maka mintalah kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yaqul, begitu pun Umar bin Khattab pernah mengatakan, innila ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Sesungguhnya aku tidak memfokuskan perhatianku terhadap dikabulkannya doa. Walakin hammad du'a, akan tapi aku memfokuskan perhatianku kepada doa itu sendiri. Fa idza ulhimtum ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu, Karena jika kalian diberikan ilham, diberikan taufik untuk berdoa, maka sesungguhnya ijabah doa itu akan bersamanya. Akan bersama apa? Akan bersama doa. Nah, apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab ini adalah ya, penekanan apa yang tadi kita katakan tentang pentingnya berdoa. Tentang pentingnya berdoa. Hendaknya setiap muslim, setiap mukmin senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Dan doa para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antara tanda atau sifat orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang bertawakal kepada Allah adalah senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata al-muallif, "Faman ulhima ad-du'a faqad urida bihil ijabah." Maka siapapun yang diberikan taufik untuk berdoa, maka berarti dia dikehendaki untuk dikabulkan doanya. Fa inna Allah subhanahu wa yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan-permohonan orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Dua ayat ini adalah ayat yang sangat jelas sekali ya, menjelaskan tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdoa kepadanya, bahwa siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Oleh karena itu, senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Sunan Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yadhab alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Maka Allah akan murka kepadanya. Artinya tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza yadullu, maka ini menunjukkan anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi. Ini menunjukkan bahwasannya ridho Allah ya, ridho Allah terdapat di dalam memohon kepadanya dan di dalam mentaatinya. Jadi kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Pertama, dengan cara kita rajin memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara kita banyak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza radiya Rabbu tabaraka wa taala fa kullu khairin fi ridha. Maka jika Rabb Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala ridha, fa kullu khairin fi ridha, maka setiap kebaikan itu terdapat di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'siyati. Sebagaimana setiap bencana, setiap musibah ya, itu terdapat pada kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan maksiat kepadanya. Kepada hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam paragraf ini Ibnu Al-Qayyim sekali lagi ingin menegaskan tentang pentingnya doa. Bahwa dengan berdoa, dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwasanya segala kebaikan yang kita inginkan di dunia dan di akhirat ini terdapat di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana segala keburukan, segala musibah, segala bencana yang tidak kita harapkan kehadirannya di dunia, begitu juga di akhirat nanti terdapat di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya kemurkaan Allah itu akan datang disebabkan karena kita tidak suka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajarubul umam. Dan sungguh akal, naqal artinya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, wal fitrah begitu juga fitrah, wa tajarubul umam dan pengalaman-pengalaman manusia, ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha, dengan perbedaan-perbedaan jenis mereka dan perbedaan-perbedaan kelompok mereka, ya, semuanya menunjukkan ala anna taqarruba ila rabbil alamin, bahwasannya mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, wa talaba maradatihi, dan bahwa senantiasa meminta, memohon keriduan Allah Subhanahu wa taala, wal birra wal ihsana ila khalqihi, dan bahwa perbuatan baik kepada sesama makhluk, min a'zamil asbabil jalibati likulli khair, adalah di antara sebesar-besar sebab yang akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Kata Ibnu Qayyim, akal, fitrah, dalil, pengalaman, ya, semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia adalah di antara sebab yang akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Wa afdatuha min akbaril asbabil jalibati likulli syarr. Sebagaimana kebalikan dari itu semua, ya, perbuatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat buruk kepada sesama manusia, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga di antara sebesar-besar sebab yang akan mendatangkan berbagai macam keburukan. Ini adalah sesuatu yang harus benar-benar kita yakini. Ya. Bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia akan mendatangkan berbagai macam keburukan juga bagi kita di dunia dan di akhirat. Kata Ibnu Qayyim, ya, ini semuanya ditunjukkan oleh akal, oleh dalil, oleh fitrah dan oleh pengalaman. Dan oleh pengalaman, tidak hanya oleh dalil. Ya, tapi mencakup semua semua itu. Famastujlibat ni'amullahi ta'ala was tudfi'at nikmatuhu bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi wal ihsani ila khalqihi. Ya. Maka tidaklah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan didatangkan wastudfi'at nikmatuhu, dan tidaklah musibah-musibah akan tercegah melainkan dengan seperti perbuatan-perbuatan ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perbuatan-perbuatan baik kepada sesama makhluk. Artinya ya, bahwa ketaatan kepada Allah, taqarrub kepadanya, berbuat baik kepada sesama makhluk, ini adalah di antara sebab yang sangat besar di dalam mendatangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam mencegah keburukan-keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya itu masih dalam apa? Kerangka sebab dan musabab. Jadi kita manusia akan mendapatkan kebaikan dengan sebab amal-amal yang kita perbuat. Sebagaimana kita akan mendapatkan keburukan dengan sebab perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kemudian kata Ibnu Qayyim, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Bahwa kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, teraihnya kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan terjadinya keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat, ya, itu terbangun, tersusun di atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa ayat, ya, yang menunjukkan hal ini. Ayatnya banyak, mungkin kita akan baca beberapa ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim untuk menunjukkan tadi bahwa segala kebaikan akan kita raih dengan amal perbuatan kita, dan segala keburukan juga akan terjadi kepada kita disebabkan apa? Amal perbuatan yang kita lakukan. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atau amma nuhu anhu, falamma atau amma nuhu anhu, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ketika mereka, orang-orang Yahudi, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, qulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang terhina. Lihat di sini sebab akibat. Sebabnya apa? Ketika mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka menjadi apa? Menjadi monyet-monyet yang terhina. Sebab musabab. Begitu juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala. Dan seorang laki-laki yang mencuri, begitu pun seorang wanita yang mencuri, faqtu aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an, sebagai balasan, bima kasaba, atas apa yang telah mereka perbuat, nakalan, sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Ini juga sebab dan musabab. Ya. Mencuri adalah sebab. Kemudian disebabkan karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri sebagai balasan, sebagai hukuman atas apa yang telah dia perbuat. Begitu juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh dhakirina Allaha katsiran wadh dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang berserah diri, baik laki-laki atau perempuan, Allah di sini menyebutkan 10 sifat ya. Pertama adalah ya, siapa saja yang Islam, baik laki-laki atau perempuan, beriman, senantiasa taat, kunut, kemudian jujur, shadiqina was-shadiqat, baik laki-laki atau perempuan, as-sabirina was-sabirat, sabar, orang yang sabar, baik laki-laki atau perempuan, wal-khashi'ina wal-khashi'at, khusyuk, tunduk, baik laki-laki atau perempuan, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, bersedekah, baik laki-laki atau perempuan, was-sha'imina was-sha'imat, berpuasa, baik laki-laki atau perempuan, wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki atau perempuan, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, orang-orang yang rajin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki atau perempuan. Ini sebab ya, ini sebab. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan sebab itu, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran adzima, Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar, begitu juga ampunan Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan ya, dari apa? Dari apa yang diperbuat oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang lain, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan jika kamu takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Dan Allah akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Artikan takwa sebab. Kemudian dengan sebab takwa, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Menjanjikan pertama akan memberikan furqan, kemampuan membedakan mana hak, mana batil. Kemudian akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa. Dan akan memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab juga musabab. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka bertobat, kemudian mereka mendirikan sholat, kemudian mereka menunaikan zakat, maka mereka menjadi saudara-saudaramu di dalam agama. Ya. Tobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, sebab. Disebabkan itu, maka mereka menjadi saudara-saudara kita di dalam agama. Ini juga sebab, musabab. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini juga sebab musabab sama. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh dengan berkah, tujuan adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran. Jadi diturunkan Al-Qur'an ya, itu ada sebabnya. Ada sebabnya, yaitu untuk ditadabburi. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Hal itu semua terjadi disebabkan karena perbuatan tangan-tangan mereka, sebab musabab juga. Kemudian dalam ayat yang lain, bima kuntum ta'malun, ya, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena apa yang telah kalian perbuat. Begitu juga dalam ayat yang bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang telah mereka usahakan. Begitu juga dalam ayat yang lain, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatil, itu semua terjadi kepada mereka, ya, dengan sebab karena mereka ketika di dunia kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak ayat-ayat yang lain yang semuanya menunjukkan apa? Semuanya menunjukkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hamba-hambanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya, baik berupa kebaikan-kebaikan di dunia atau di akhirat, atau keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat, maka itu semuanya terjadi dengan sebab-sebabnya, yaitu dengan amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim, wabil jumlah, maka intinya atau secara umum, fal Quran, maka Al Quran, min awalihi ila akhirihi, ya, dari awal sampai akhir, sarihun fi tartibil jazai bil khairi wa syarri wal ahkamil kauniyati wal amriyati alal asbab. Ya. Maka secara umum Al Quran dari awal sampai akhir, ya, menjelaskan dengan sangat jelas tentang apa? Tentang bahwa balasan, ya, dengan kebaikan atau dengan keburukan, wal ahkam al kauniyah, begitu juga hukum-hukum kauniyah sunnatullah, wal amriyah, begitu juga hukum-hukum apa, hukum-hukum perintah, alal asbab, dibangun disusun di atas sebab, dibangun disusun di atas sebab, kita akan mendapatkan kebaikan, ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Begitupun kita akan mendapatkan keburukan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Termasuk juga hukum-hukum kauniyah. Hukum-hukum kauniyah artinya hukum-hukum sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyusun hukum-hukum kauniyah ini juga didasarkan kepada apa? Kepada sebab musabab. Mendapatkan rizki di antara sebab kauniyahnya adalah apa? Bekerja. Bekerja itu hukum-hukum kauniyah. Termasuk juga hukum-hukum perintah, hukum-hukum syariat. Ini juga dibangun di atas sebab musabab. Orang kalau tidak mencuri, ya tidak dipotong tangannya. Tapi kalau orang mencuri, maka dengan sebab dia mencuri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dipotong tangannya. Begitu juga dalam hukum-hukum yang lainnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghukum seseorang kalau dia tidak melakukan perbuatan perbuatan yang mengharuskan dia untuk dihukum dengan hukuman tersebut. Intinya semuanya dalam Al-Qur'an kata Ibnu Qayyim, ya, disebutkan bahwa semuanya dibangun atau disusun di atas apa? Landasan sebab. Ya, bal tartibu ahkami dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima alal asbabi wal amal. Begitupun hukum-hukum dunia dan akhirat, kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat, keburukan-keburukan dunia dan akhirat, semuanya Allah Subhanahu wa taala susun, Allah Subhanahu wa taala bangun, ya, di atas sebab-sebab dan amal-amal perbuatan. Kemudian para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa man faqiha hadhihi al-mas'alah wa ta'ammalaha haqqat ta'ammuli intafa'a biha ghayatan nafi. Maka barang siapa yang memahami permasalahan ini dan benar-benar memperhatikan permasalahan ini, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Segala sesuatu terjadi dengan sebab-sebabnya. Wa man yattaqil 'alal qadar jahlan minhu, dan barang siapa yang bersandar kepada takdir saja, jahlan minhu disebabkan karena kebodohan, wa 'ajzan wa tafriitan wa idha'atan disebabkan karena kelemahan, disebabkan karena apa? Perbuatan meremehkan, fayakunu tawakkuluhu 'ajzan wa 'ajzuhu tawakkulan. Maka tawakalnya itu adalah merupakan kelemahan. Dan kelemahannya itu adalah tawakal. Jadi bukan termasuk di antara bentuk tawakal seseorang hanya bersandar kepada takdir tapi tidak menempuh sebab. Bahkan para ulama mengatakan bahwa di antara ciri orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Menempuh sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia menginginkan sesuatu di dunia ini. Ya. Balil faqih kullul faqih katanya. Bahkan seorang faqih, orang yang sangat faqih, orang yang sangat faham terhadap agama ini, alladzi yaruddul qadar bil qadar, yaitu orang yang menolak takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadar bil qadar, dan mencegah takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadar bil qadar, dan orang yang melawan takdir dengan takdir. Ini ciri orang yang faham, bahkan sangat faham, kata Ibnul Qayyim, al-faqih kullul faqih, orang yang sangat faham terhadap agama adalah orang yang menolak takdir dengan takdir, mencegah takdir dengan takdir, dan melawan takdir dengan takdir. Balla yumkin lil insan an ya'isa illa bidzalik. Bahkan ya, manusia tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan hal tersebut. Itu dengan apa? Menolak takdir dengan takdir, mencegah takdir dengan takdir, melawan takdir dengan takdir. Fa innal ju, contoh misalnya. Fa innal ju, karena sungguhnya ju, misalnya, lapar. Wal atosh, haus. Wal bard, dingin. Wa anwa'al makhawifi wal mahadir hiya minal qadar. Lapar, haus, dingin, ya, dan berbagai macam sesuatu yang tidak diinginkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia, maka semua itu adalah bagian dari takdir. Ya. Semua itu adalah bagian dari takdir. Lapar, haus, semuanya takdir. Musibah takdir. Segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia, jika itu terjadi adalah takdir. Ya, wal khalqu kulluhum sa'una fiha fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Dan kita perhatikan, seluruh makhluk berusaha, berupaya untuk mencegah takdir ini, takdir yang tidak disukai ini, bil qadar, dengan takdir. Ya, berusaha untuk menolak takdir-takdir ini dengan takdir. Ya. Wa hakadza, dan begitupun, man waffaqahu Allah wa alhamahu rusydahu yadfa'u qadaral uqubat qadaral uqubati al ukhrawiyyati bi qadari taubati wal imani wal a'mali shalihah. Maka begitupun orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencegah, ya, dia akan mencegah takdir hukuman akhirat dengan takdir taubat, iman, dan amal soleh. Ya. Siksa akhirat, hukuman akhirat, takdir. Dan orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berusaha mencegah takdir ini terjadi dengan cara apa? Dengan cara bertobat kepada Allah, dengan cara beriman, dengan cara melakukan amal-amal soleh. Fahadha wizanul qadaril mukhawwaf fid dunya wa ma yudadduhu sawa. Maka ini adalah takdir yang ditakuti di dunia, dan apa yang sebaliknya pun sama. Farabbu daraini wahid wa hikmatuhu wahida la yunaqidhu ba'duha ba'dan wa la yubtiru ba'duha ba'dan. Artinya bahwa ini juga berlaku di dunia. Ini juga tidak hanya berlaku di akhirat, tapi juga berlaku di dunia, karena Rabb dunia dan Rabb akhirat sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa hadhil mas'alah min asyrafil masail liman arafa qadraha wa ra'a haqqa riayatiha wallahu musta'an. Kemudian kata Ibnu Qayyim, maka permasalahan ini adalah di antara permasalahan yang sangat penting, ya, yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang mengetahui kedudukannya, dan bagi siapa saja yang benar-benar memperhatikan permasalahan ini. Wallahu musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala tempat memohon pertolongan. Ya. Tempat memohon pertolongan. Ya. Nah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inti yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang terjadi kepada kita tidak terjadi begitu saja, ya, baik berkaitan dengan urusan dunia atau berkaitan dengan urusan akhirat. Semuanya terjadi dengan sebab-sebabnya. Jika kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka sebab diantara sebab untuk meraihnya adalah dengan beramal soleh, dengan beramal kebaikan, ya. Dan jika kita tidak ingin mendapatkan keburukan baik di dunia dan di akhirat, maka kita menjauhi sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada keburukan-keburukan tersebut, itu dengan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan, lakin katanya, akan tetapi yabqa alaihi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Akan tapi ada dua permasalahan yang masih tersisa. Dua permasalahan yang masih tersisa, yang dengan dua permasalahan ini maka kebahagiaan seorang hamba dan keuntungan seorang hamba yang telah mengetahui permasalahan tadi itu akan menjadi lebih sempurna. Akan menjadi lebih sempurna. Jadi setelah kita paham bahwa apa? Bahwa setiap kebaikan dan keburukan itu terjadi dengan sebab-sebabnya, maka kata Ibnul Qayyim, masih ada dua perkara yang dengan dua perkara ini maka apa? Maka akan sempurna kebahagiaan dan keberuntungan kita. Ahaduhuma, yang pertama, an ya'rifa tafasila asbabi syarri wal khair. Seorang hamba hendaknya mengetahui rincian-rincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Tentu ini menjadi sebuah konsekuensi. Ketika tadi kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan itu tergantung apa yang kita perbuat, tergantung dengan sebab-sebab yang kita tempuh, maka berarti konsekuensinya kita harus mengetahui mana jalan-jalan, mana sebab-sebab, ya, yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan mana jalan-jalan atau sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada keburukan. Wa takunu lahu basiratun fi dzalika, dan hendaknya seorang hamba mengenal, memiliki basirah, memiliki ilmu di dalam permasalahan tersebut. Di dalam mengenal rincian-rincian jalan-jalan kebaikan dan keburukan tersebut. Dengan apa kita dapat mengenal sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan itu? Pertama kata Ibnul Qayyim, bima yushahiduhu fil alam. Itu dengan cara apa yang dilihatnya di alam semesta ini. Jadi Ibnul Qayyim diantaranya menetapkan bahwa jalan-jalan kebaikan dan keburukan itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan, melihat, ya, apa yang ada di sekeliling kita. Dan ini satu yang mujarab, ya. Artinya kita bisa mengenal, ya, mana sebab-sebab kebaikan, mana sebab-sebab keburukan dengan cara melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Wa majarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, ya, begitupun jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan itu bisa dihasilkan dengan apa yang dia coba atas dirinya atau apa yang dicoba oleh selainnya. Maksudnya adalah dari pengalamannya atau pengalaman orang lain. Jadi seorang hamba bisa mengenal jalan kebaikan dan jalan keburukan diantaranya juga dengan pengalaman yang pernah terjadi kepada dirinya atau pengalaman yang pernah terjadi kepada orang lain. Ini juga mafhum. Ya, kita sering, ya kan, mendapatkan petunjuk berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi kepada kita atau pengalaman yang pernah terjadi kepada orang lain. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditsan, atau dengan apa yang didengarnya dari kabar-kabar umat-umat yang terdahulu atau yang sekarang. Ya. Kisah-kisah, sejarah-sejarah sering, ya kan? Semua itu menjadi petunjuk bagi kita untuk mengenal mana jalan-jalan kebaikan dan mana jalan-jalan apa? Keburukan. Ya. Kan tadi kata Ibnu Qayyim, wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an. Ya. Dan di antara yang paling bermanfaat di dalam masalah itu, yaitu dalam mengenal jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan, adalah tadabburul Qur'an, adalah mentadabburi Al-Qur'an. Ini kata Ibnu Qayyim adalah cara yang paling bermanfaat ya di dalam mengenal jalan-jalan atau sebab-sebab menuju kebaikan dan juga di dalam mengenal sebab-sebab atau jalan-jalan menuju keburukan. Tadabburul Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Maka ini isyarat bahwa ya, Al-Qur'an tidak hanya cukup dibaca lafaz-lafaznya saja ya. Kan tapi Al-Qur'an akan menjadi manfaat untuk kita. Di antaranya adalah dengan mengenalkan kepada kita mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan jika kita mentadabburinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak yang dipenuhi dengan kebaikan, liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau dalam hati mereka itu ada penutup, ada kunci? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu turun dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Ya. Bahkan membaca kitab suci hanya lafaz-lafaznya saja dan tidak mentadabburinya, ini di antara ciri-ciri ahli kitab. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an di antara ciri ahli kitab itu adalah la ya'rifunal kitaba illa amaniyah. Mereka itu tidak mengenal Alkitab, tidak mengenal kitab suci kecuali amani, kecuali hanya sekedar angan-angan. Apa yang dimaksud dengan angan-angan? Illa qiraah, hanya sekedar bacaannya saja. Hanya sekedar bacaannya saja. Maka para hadirin kaum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul bahwa membaca Al-Qur'an pahalanya sangat besar. Kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan satu huruf dari Al-Qur'an yang kita baca akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Kan tapi membaca lafaz-lafaznya saja tetap saja apa? Tidak cukup sampai kita benar-benar mentadabburinya. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh. Sesungguhnya mentadabburi Al-Qur'an adalah jaminan yang paling sempurna atas hal itu. Maksudnya apa? Atas ya memberikan pengenalan terhadap jalan-jalan kebaikan dan keburukan. Wa fihi asbabul khairi wasyarri jami'an mufassalatan mubayyinah. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat jalan-jalan atau sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan seluruhnya mufassalatan secara terperinci, mubayyanatan secara jelas. Ini pertama, Al-Quran. Kalau kita ingin mengenal mana jalan-jalan kebaikan, mana sebab-sebab kebaikan, dan mana sebab-sebab keburukan, fa'alaina bitadabburil Quran. Maka hendaknya kita mentadabburi Al-Quran. Summa sunnah. Kemudian yang kedua, sunnah. Cara untuk mengenal jalan-jalan kebaikan dan keburukan yang kedua setelah Al-Quran adalah sunnah. Yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, ya, berupa penetapan, ya, termasuk juga apa, berupa akhlak, sunnah. Bahkan para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara yang terbaik di dalam mentadaburi Al-Qur'an adalah mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang terbaik di dalam mentadaburi Al-Qur'an adalah dengan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah di antara fungsinya adalah sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Bahkan kita tidak mungkin bisa memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang baik kecuali dengan bantuan sunnah. Kecuali dengan bantuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian salaf mengatakan Al-Qur'an ahwaju ila sunnah minas sunnah ilal Qur'an. Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Karena tadi, Al-Quran tidak mungkin bisa kita pahami, tidak mungkin bisa kita tadaburi, tidak mungkin bisa kita amalkan, kecuali dengan penjelasan-penjelasan yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innaha syaqiqatul Quran. Karena sunnah, kata Ibnu Qayyim, syaqiqatul Quran, saudara kandung Al-Qur'an. Wahyal wahyu tsani, dan sunnah itu adalah wahyu kedua. Di sunnah juga wahyu. Wahyu itu tidak hanya Al-Qur'an, tapi juga sunnah pun merupakan wahyu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akan tapi beliau hanya berbicara sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuyuha." Dan beliau tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, melainkan berbicara atas dasar wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu juga terdapat di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan aku pun diberikan yang sepertinya bersama Al-Qur'an. Ya, yang sepertinya bersama Al-Qur'an. Maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pasti akan tersesat orang yang hanya membaca dan mengakui Al-Qur'an akan tapi menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasti akan tersesat orang yang mempertentangkan antara Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Al-Qur'an dan sunnah adalah sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam keduanya tidak ada pertentangan. Wa man sarafa ilaihi ma inayatahu iktafa bihi ma an ghairihi. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, barang siapa yang memusatkan perhatiannya kepada dua perkara ini, Quran dan Sunnah, maka itu cukup baginya dari selain keduanya. Wa huma yuriyanikal khaira wa syarra wa asbabahuma. Dan keduanya ini, Al-Quran dan Sunnah ini, akan memperlihatkan kepadamu kebaikan dan keburukan beserta sebab-sebab keduanya. Hatta ka'annaka tu'ayinu dhalika iyanan, sampai kamu akan seolah-olah melihat hal tersebut dengan kedua mata-matamu. Jadi saking jelasnya. Ya. Jadi saking jelasnya. Bahwa Al-Quran dan Sunnah itu menjelaskan kepada kita kebaikan dan keburukan beserta sebab-sebab kebaikan dan keburukan itu dengan sangat jelas. Sehingga seolah-olah kalau kita benar-benar mempelajari Al-Quran dan Sunnah akan jelas bagi kita mana kebaikan dan mana keburukan, mana jalan-jalan kebaikan dan mana jalan-jalan keburukan, sampai seolah-olah katanya apa? Kata Ibnu Qayyim, sampai seolah-olah seperti kita melihat dengan apa? Dengan kedua mata kita ini. Saking jelasnya. Saking jelasnya. Wa ba'da dzalik, kemudian setelah itu, idza ta'amalta akhbaral umami wa ayyam Allahi fi ahli ta'ati wa ahli ma'siyati tabaqa dzalika ma 'alimtahu minal Qur'ani was sunnah. Kemudian setelah itu, jika engkau memperhatikan tentang kabar-kabar umat-umat, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada umat-umat manusia, begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atau berikan kepada orang-orang yang taat, ya, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang suka bermaksiat, tabaqadzalika ma alim tahu minal qur'ani wasunnah, maka itu pasti akan mencocoki apa yang kau telah pelajari dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi setelah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita cocokkan dengan apa yang pernah terjadi kepada umat manusia. Apa yang pernah terjadi kepada orang-orang yang taat dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Maka kata Ibnu Qayyim, maka engkau akan mendapati itu cocok dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa ra'aita bi tafasili ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi wa 'alimta min ayatihi minal fil afaqi ma yadulluka ala annal Qur'an haq wa anna ar-rasula haq wa anna Allaha yunjizu wa'dahu la mahala fattarihu tafsil bi juz'iyati ma 'arrafna 'arrafana Allahu wa rasuluhu bihi min tafsilil asbabi kulliyati lil khairi wasyarr. Ya. Ini penjelasan bahwa ketika kita memperhatikan rincian-rincian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan kita mengetahui dari ayat-ayatnya, segala sesuatu itu semuanya menunjukkan bahwa Al-Quran itu hak, bahwa Rasul itu adalah hak, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu pasti akan Allah penuhi, ya. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala penuhi. Dan sejarah merupakan rincian terhadap juz'iyat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita, dan Rasulnya juga beritakan kepada kita berupa sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Ini yang pertama. Jadi tadi apa? Dua perkara yang kata Ibnu Qayyim akan menyempurnakan kebahagiaan kita dan keberuntungan kita, yaitu setelah kita mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan itu akan terjadi dengan sebab-sebab yang kita lakukan, maka kata Ibnu Qayyim permasalahan yang pertama yang juga harus diketahui adalah kita berusaha untuk mengenal apa yang termasuk sebab-sebab kebaikan dan apa yang termasuk sebab-sebab keburukan. Ya, dan di antara cara untuk mengenal sebab-sebab keburukan dan sebab-sebab kebaikan itu adalah dengan mentadaburi Al-Qur'an dan dengan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita kebaikan dan keburukan beserta jalan-jalannya. Masih ada waktu? Udah. Ya. Berarti tinggal permasalahan yang kedua, ya. Permasalahan yang kedua ini insya Allah kita akan lanjutkan atau kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita atas kitab Ad-Dawa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu sholat duha menurut hadis yang sahih dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah betul dari jam 8 pagi sampai masuk waktu zuhur? Ya, tentang sholat duha, waktu sholat duha adalah dari sejak terbit matahari, ya, atau ketika matahari naik setinggi tombak, sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau kita perkirakan sekitar 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit, ya, setelah matahari terbit, dan berakhir sampai menjelang zuhur, sampai menjelang zuhur, yaitu sekitar ya 15 menit dan 10 menit sebelum zawal, yaitu sebelum waktu zuhur, dan mengakhirkan sholat duha pada waktu yang terakhir itu tadi menjelang zuhur, itu lebih utama sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul awabin hina tarmadul fisal. Sholat awabin itu sholat duha itu dikerjakan ketika apa? Ketika cuaca sedang panas-panasnya. Ketika cuaca sedang panas-panasnya. Maka ya berdasarkan hadis ini, sholat duha lebih baik dilakukan pada akhir waktu. Apakah betul dari jam 8 pagi sampai masuk waktu zuhur? Ya. Apakah kalau ditentukan jam 8 pagi memang ya tidak bisa ditentukan ya, karena matahari terbit tidak mesti jam segitu ya. Jadi waktunya mengacu kepada tadi. Matahari terbit atau ketika matahari telah naik setinggi tombak atau 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Wallahu a'lam. Apabila kita berdoa dan belum mendapat hasil, bagaimana memahaminya bahwa doa kita belum dikabulkan dan bukan karena Allah telah mentakdirkan sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman atau tidak enak tersebut terjadi kepada kita. Jadi bagaimana agar tidak berhenti atau putus asa dalam berdoa? Ya. Ya, ini saya tidak ngerti apa telah, karena Allah telah mentakdirkan sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman atau tidak enak tersebut terjadi kepada kita. Tapi intinya para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dikatakan dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, juga menukil perkataan Umar bin Khattab. Ya, jadi seharusnya kita ya, senantiasa lebih memfokuskan diri kita kepada apa? Kepada masalah doanya. Bahwa doa adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepada kita. Adapun dikabulkannya doa sesuai dengan apa yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap meyakini bahwasannya doa itu adalah di antara sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Namun sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa pengaruh sebab kepada musabab ya, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Oleh karena itu nasihat untuk penanya dan untuk kita semua, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berputus asa dari doa sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis-hadis sesuai dengan hadis-hadis yang sahih adalah ya diantara apa? Di antara justru sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istijal di dalam doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengatakan da'autu wa da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan untukku. Ini istijal di dalam berdoa dan ini sesuatu yang tercela. Ya. Tidak boleh kita istijab, tidak boleh kita tergesa-gesa di dalam berdoa. Bagaimana tergesa-gesa dalam berdoa itu seperti tadi. Ya, kita mengatakan saya sudah berdoa berkali-kali, saya sudah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Tapi doa itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istijab, tergesa-gesa, tidak sabaran di dalam berdoa, orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari doa tersebut. Adapun apa yang Allah Subhanahu wa taala adapun dikabulkan ya doa itu bukan menjadi urusan kita. Wallahu a'lam. Bagaimanakah Allah menunjukkan takdir yang terbaik? Misalnya kita meminta diberikan jodoh yang terbaik. Apa tanda-tanda dari takdir yang terbaik itu? Ya. Bagaimana Allah menunjukkan takdir yang terbaik? Susah-susah ya pertanyaannya. Misalnya kita meminta diberikan jodoh yang terbaik. Apa tanda-tanda dari takdir yang terbaik itu? Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah baik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah baik. Termasuk ketika orang-orang kafir masuk neraka dan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik. Termasuk ketika seseorang bermaksiat, maka itu baik. Karena semua takdir Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, artinya pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung hikmah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa antu'mina billahi khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada Allah dengan takdir yang baik dan yang buruknya, ya. Ini kan seolah-olah apa? Seolah-olah ada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, kata para ulama, takdir yang baik dan yang buruk itu bukan dari sisi perbuatan-perbuatan Allahnya. Perbuatan-perbuatan Allah ketika mentakdirkan apapun, baik itu nikmat atau bencana, maka itu baik. Maka itu apa? Baik. Karena perbuatan Allah itu sempurna. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang buruk. Maka makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, bahwa engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk, ini jika dilihat dari sisi cara pandang manusianya. Dari sisi apa? Cara pandang manusianya, bukan dari sisi perbuatan-perbuatan Allahnya. Ya. Manusia kita, ya kan, menganggap seperti itu, menganggap ada kejadian yang baik dan ada kejadian yang buruk. Kejadian yang baik adalah kejadian yang kita inginkan. Kejadian yang buruk adalah kejadian yang tidak kita inginkan. Maka dari sisi ini, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu berdasarkan cara pandang manusia itu sendiri. Adapun sekali lagi, dari sisi perbuatan Allahnya, ketika Allah mentakdirkan ini dan itu, maka tidak ada yang baik. Semuanya baik, semuanya sempurna, semuanya memiliki hikmah. Semuanya memiliki hikmah. Ya. Nah, misalnya kita memberikan jodoh yang terbaik. Ya, terbaik di sini tentu saja dari sisi orang yang memandangnya. Ya, tentu saja ketika kita diberikan jodoh, pasangan hidup yang membuat kita semakin baik, membuat kita semakin cinta kepada Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jodoh yang terbaik untuk kita. Itu adalah ciri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Namun ketika kita mendapatkan jodoh atau pasangan yang justru semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin apa? Semakin membuat kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda bahwasannya itu bukan jodoh yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam. Nah, kemudian apa saja takdir-takdir yang ada di Lauhil Mahfuz dan takdir-takdir yang ada di malaikat? Ya. Takdir ada dua, ya. Takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis itu 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan maqadiral khalaiq, takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tulis sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini adalah takdir yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Adapun takdir yang kedua adalah takdir yang bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah dengan apa? Dengan sebab-sebab tadi. Oleh karena itu, para ulama ketika menjelaskan misalnya tentang keutamaan hadis, keutamaan apa? Silaturahmi, ya, bahwa silaturahmi itu akan memanjangkan apa? Memanjangkan umur, ya. Ya. Para ulama mengatakan bahwa itu adalah berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yang ada di langit dunia. Sementara apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ini takdir yang tidak bisa dirubah. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Allah taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan tadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya dan dari setan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.